Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengawali pembacaan kitab Matan Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan-pertemuan telah lewat, kita sudah menyelesaikan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi majma'in. Di situ ada buku-buku juga yang berkaitan dengan masalah akidah seperti Lumatul Itiqad, demikian juga Qawaidul Muslah, demikian juga yang lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membaca Al-Aqidah Tahawiyah dengan syarah atau penjelasan dari para ulama. Di antaranya yang paling penting adalah syarah Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk Al-Aqidah Tahawiyah, maka kita akan menyebutkan terjemah atau biografi dari penulis buku kecil ini atau matan ini. Al-Imam At-Tahawi, beliau punya nama Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi Abu Ja'far. Jadi beliau kunyahnya adalah Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwa beliau lahir tahun 239 Hijriah, 39 wa mi'atain, dan meninggal tahun 321. Ihda wisrin wa salasamiyah. Disebutkan di biografi beliau, disebutkan oleh Imam Asyuyuti rahimahullah ta'ala, bahwa beliau ini lahir di daerah namanya Tuhtut, disebutkan oleh Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Yamani hafizhahullah ta'ala, ketika beliau memberikan ta'liq catatan kaki di Matan Aqidah Tahawiyah ucapan Imam Asyuyuti. Qala Asyuyuti fi Lubilubab, berkata Imam Asyuyuti di Lubilubab fi Tahrir Al-Ansab. Ini beliau mengkritik orang yang mengatakan bahwa Imam Tahawi nisbah kepada Toha Sa'id Misr. Ini suatu daerah di Toha yang dia itu ada di Mesir. Maka berkata Imam Asyuyuti laisa minha, bukan dari daerah tersebut. Bal min Tuhtut. Ini asalnya beliau dari daerah Tuhtut, tok hak tok wawu kemudian tok. Koryah bijani biha, suatu desa atau tempat yang ada di samping daerah tadi. Fakuriha ayyukal Tuhtuti, maka beliau tidak suka kemudian dijuluki dengan Tuhtuti, sehingga julukannya adalah Atohawi. Jadi kembali ke daerah namanya Tuhtut dan bukan Toha. Demikian. Kemudian juga disebutkan beliau ini asara ashabal kutubus sittah. Beliau satu zaman dengan pemilik buku kutubus sittah. Ya, pemilik buku yang enam itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Disebutkan oleh Ibnu Yunus Al-Misri, beliau seorang ulama yang mengetahui orang-orang yang ada di Mesir. Karena siqatan sabdan faqihan aqilan. Seorang yang siqah terpercaya, sabat mantap, kemudian faqih dan aqil. Lam yukhalif misra. Tidak ada yang menggantikan seperti beliau. Disebutkan pujian para ulama terhadap beliau. Imam At-Tahawi ini kemudian punya buku-buku. Di antaranya adalah Syarah Muskil Asar, kemudian Syarah Ma'anil Asar, kemudian Aqidah Tahawiyah ini. Kemudian beliau punya buku Sunan Asy-Syafi'i. Demikian juga buku-buku yang lain. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Adhabi rahimahullah ta'ala, barasa fi ilmi al-hadis wa fil fiqh. Ini beliau unggul dalam hal ilmu hadis, demikian juga ilmu fikih. Demikian juga pujian-pujian para ulama yang lain terhadap beliau ini. Ini Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Demikian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa beliau mempunyai buku-buku yang banyak, Sahibul Musannafat Al-Mufidah. Mempunyai buku-buku, tulisan-tulisan yang bermanfaat, wal fawaid, faidah-faidah al-azizah yang tinggi. Kemudian kita juga akan membahas matan ini dengan syarah Al-Imam Ibn Abil'is. Kita sebutkan dulu Al-Imam Ibn Abil'is. Namanya ada Ali bin Ali bin Abil'is Al-Hanafi, Qadil Qudah, hakimnya para hakim Bidimax yang ada di Damaskus. Kemudian disebutkan beliau lahir tahun 731, kemudian meninggal tahun 779. Ini Al-Imam Ibn Abil'is yang kita akan banyak membaca syarah penjelasan dari Aqidah Tahawiyah ini. Karena Imam Ibn Abil'is menyebutkan di awal-awal syarah akidah ini bahwa banyak sekali para ulama yang menjelaskan akidah atau hawiyah ini, tetapi menempuh jalan-jalan ahlul kalam, ahlul mantik yang dicalak oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan juga bahwa akidah tahawiyah ini, yakni nisbah al-akidah ini kepada Imam At-Tahawi sebagai penulis buku ini, walaupun yang dimaksud itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana Imam At-Tahawi sendiri menyebutkan di awal-awal, nanti kita akan sebutkan insyaAllah, di awal akidah tahawiyah ini, yakni beliau menyebutkan, hadza dzikrun bayan al-akidah, hadza dzikrun bayan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini beliau menyebutkan di awal dari akidah tahawiyah ini, hadza dzikr. Ini adalah penyebutan, bayan, penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau sendiri mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan sesuatu yang kemudian malu seorang mengatakan bahwa dirinya mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan para ulama menyebutkan langsung penyebutan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak merasa bimbang dan ragu. Jadi ucapan kita akidah tahawiyah itu adalah nisbah kepada penulisnya, dan penulisnya sendiri mengatakan akidahnya adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ucapan kalimat akidah ahlu sunnah wal jamaah, demikian juga lafadz ahlu sunnah wal jamaah, itu sudah ada di ulama-ulama salaf yang menjadi panutan kita semua setelah para sahabat, demikian juga sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga akidah Imam At-Tahawi sendiri, bahwa beliau adalah ulama yang lurus dalam akidah, dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan seperti ucapan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala di kitab beliau Al-Ulu. Kemudian juga disebutkan oleh guru beliau, guru Imam Adz-Dzahabi, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaihim. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah halaman 223. Ini disebutkan di situ. Wa qad dzakara At-Tahawi fi i'tiqad Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, yani Imam At-Tahawi menyebutkan i'tiqad akidahnya Abu Hanifah, wa sahibaihi rahimahumullah, dan kedua sahabatnya. Itu kan disebutkan di awal-awal. Ma yuwafiqu hadha, yang sesuai dengan ini semua. Wa annahum abra'unas min at-ta'til wa tajahum. Sungguhnya mereka ini tadi adalah orang yang paling berlepas diri di antara manusia dari pemikiran ta'til, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tajahum, pemikiran Jahmiyah. Wa qala fi aqidatihi al-ma'rufah, dan berkata, yakni Imam At-Tahawi di akidahnya yang terkenal, wa annahu ta'ala muhitun bi kulli syai', bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa fawqahu, dan di atasnya. Sampai disebutkan ucapan Imam At-Tahawi. Jadi kesimpulannya, Imam At-Tahawi mempunyai akidah yang lurus. Punya akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di situ sebagaimana manusia kadang-kadang terjatuh kepada ketergelinciran, dan nanti akan disebutkan di pembahasan kita yang akan datang insyaallah. Ya, demikian terjemah Imam At-Tahawi. Demikian juga Imam Ibnu Abil Is. Kemudian ya, kita akan menyebutkan tentang pembahasan al-aqidah. Dan lafaz akidah nanti akan disebutkan juga di matan ini. Demikian juga definisinya, demikian juga perbedaan dia dengan tauhid, yakni antara akidah dan tauhid. Disebutkan ya, kita akan mengawali dulu dengan definisi al-aqidah. Di sini ada beberapa ulama mempunyai definisi tentang lafaz akidah ini atau ta'rifnya. Di antaranya disebutkan oleh Syekh bin Baz, demikian juga ulama yang lainnya. Disebutkan di yakni ucapan Lajnah Daimah, demikian juga ulama-ulama yang lain, demikian juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ya, al-aqidah bisa ditulis ya, ini secara definisi, secara istilah, dan mereka juga biasa menyebutkan secara lugah, secara bahasa. Adapun secara bahasa, akidah itu adalah al-aqdu al-jazm, ikatan yang kuat, yang mengikat. Disebutkan oleh Az-Zubaydi di Tajul Arus, ana asal aqd, yani akidah asalnya dari al-aqd, ain qaf kemudian dal, naqidul hil, yakni lawan katanya dari hil, yaitu melepaskan. Aqada aqdan wa ta'aqudan, ini suatu yang mengikat, asalnya dari seperti itu. Ini secara bahasa, yakni suatu yang mengikat dengan kuat. Adapun secara istilah, mereka menyebutkan di antaranya Syekh bin Baz di Majmu' Fatawa beliau, al-aqidah, aqidah itu adalah hiya ma ya'taqiduhu al-insan wa yadinu bihi min khairin wa syarrin min fasadin wa shalah. Akidah itu adalah apa yang diyakini seseorang. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang dan beragama dengannya, dari kebaikan ataupun kejelekan, dari kerusakan ataupun kebaikan. Wal matlub atau masuk bil akidah ashahihah, dan yang dicari, yang diharapkan itu adalah berpegang dengan akidah yang benar. Allati ja'a biha kitabullah, yang datang dari kitabullah, yang datang dari Al-Qur'an. Wa sunnah Rasulillah, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini demikian. Jadi akidah itu apa yang diyakini seorang dan beragama dengannya, baik baik yang itu benar ataupun yang salah. Dan yang dicari, yang diharapkan itu adalah berpegang dengan akidah yang benar, yang datang dari Al-Qur'an, demikian juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqal, dan dikatakan juga, al-akidah yal asas alladhi tubna alaihil ahkam. Juga disebutkan akidah itu adalah sesuatu yang menjadi pondasi, dibangun di atasnya hukum-hukum. Ini akidah disebutkan seperti itu. Di situ ada definisi lain lagi. Akidah adalah majmu'atu umuri diniyah allati yajibu 'alal muslim ayyumina fiha bil yakin. Definisi yang lebih ringkas. Akidah itu adalah sekumpulan perkara-perkara agama yang wajib bagi seorang muslim beriman dengannya dengan yakin. Paham ya? Ya, ini akidah itu adalah sekumpulan perkara-perkara agama yang wajib seorang muslim beriman dengannya secara yakin. Harus dengan yakin dia meyakini perkara-perkara agama ini. Di situ ada definisi yang lain, tapi kita cuma dengan itu. Dan ilmu akidah itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kita ketahui tadi. Dan di sana ada orang-orang yang menyeleweng, ya, memahami akidah dengan ilmu kalam yang dibangun di atas falsafah, filsafat Yunaniyah, Yunan. Ini disebutkan setelah kurun yang kedua, mereka menerjemahkan buku-buku Yunani. Pemikiran-pemikiran itu diterjemahkan kemudian ditiru-tiru oleh kaum muslimin, sehingga mereka memahami akidah dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Tidak mereka mempelajari sunnah itu kecuali untuk membantahnya, demikian disebutkan. Dan ilmu kalam itu disebutkan istihdamu qawaidi mantiqiyah, yang mempergunakan kaidah-kaidah mantik, akal, pembicaraan. Fa'aqaiduhum la yasbut bisam, akidah mereka tidak dibangun di atas pendengaran, maksudnya di sini Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin tasbutu bil aql, mereka itu menetapkan akidah dengan akal mereka. Yang cocok dengan akal diterima, yang tidak diterima. Sebukan seperti itu. Dan Ibnu Abil Is di Syarah Aqidah Tahawiyah ini memberikan penjelasan beliau panjang lebar. Jadi akidah yang mulia ini, akidah Tahawiyah ini, banyak menjelaskan dengan pemikiran Ahlul Kalam, sehingga beliau membuat syarah ini. Dan benar sampai sekarang kita membacanya, termasuk syarah penjelasan yang bagus. Ini demikian, secara bahasa akidah adalah seperti itu, demikian juga secara istilah. Jadi kita sudah memahami bahwa akidah yang dimaksud itu adalah sekumpulan perkara agama yang wajib seorang muslim itu beriman dengannya secara yakin. Ya, ini akidah as-sahihah yang benar. Kemudian disebutkan oleh para ulama di situ sumber dari akidah ini Al-Qur'an dan Sunnah, demikian juga buahnya adalah kebahagiaan dunia, demikian juga akhirat. Demikian juga tentang keutamaan mempelajari akidah ini disebutkan oleh Muhammad bin Umar Ar-Razi, disebutkan di Ajaibul Qur'an tentang keutamaan mempelajari akidah ini. Anna syarfal ilmi bi syarfil ma'lum, keutamaan ilmu itu tergantung dari keutamaan yang diketahui, keutamaan yang dipelajari itu. Jadi keutamaan sesuatu, keutamaan ilmu itu tergantung dari keutamaan apa yang dipelajari. Fahamahma kanal ma'lum asyraf, kanal ilmu alhasil bihi asyraf. Yani selama sesuatu yang dia pelajari itu paling mulia, maka ilmu yang dihasilkan yang paling mulia juga. Walamma kana asraful ma'lum, maka ketika yang paling mulia dari suatu yang hendaknya dia ketahui itu adalah apa? Dzatil bari wa sifatihi, dzat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia kan mengetahui sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wajib ayakuna ma'rifatuhu wa tauhiduhu asrafal ulum. Maka wajib untuk menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling mulia dari ilmu-ilmu. Jadi kalau seorang ditanya ilmu apa yang paling mulia, ya dijawab apa yang dipelajari dulu. Maka kita ketahui yang paling mulia adalah mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling mulia. Oleh karena itu, ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia. Demikian. Tapi kalau kita mempelajari, ya, ketika kita belajar, maka di situ ilmu agama kita ada ilmu tafsir, hadis, demikian juga fikih, nanti ada bahasa Arab, lugah Arabiah, ada nanti yakni usul fikih, ya. Maka setiap fan atau cabang-cabang itu nanti menyebutkan keutamaan mereka masing-masing. Ya, bisa dikatakan setiap cabang ilmu akan mengatakan bahwa merekalah ilmu yang paling mulia juga. Seorang tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab, berarti yang paling mulia adalah ilmu bahasa Arab. Demikian. Nanti ketika belajar ilmu mustalah hadis, seseorang tidak bisa menetapkan hukum kecuali mengetahui hadis itu sahih atau dhaif, hukum-hukumnya, berarti yang paling mulia ilmu hadis. Demikian. Tapi wala'alam, kita ketahui sekarang bahwa yang paling mulia itu adalah diantaranya mengetahui akidah. Demikian. Kemudian setelah itu akan disebutkan juga setelah mengetahui keutamaannya, demikian juga sumber dari akidah ini. Lalu apa perbedaan akidah dengan tauhid? Karena kadang terjadi kerancuan, apa itu akidah, apa itu tauhid. Sebagian mengatakan sama saja akidah dengan tauhid. Disebutkan oleh sebagian ulama tentang perbedaan akidah dan tauhid. Secara umum, ya, bahwa akidah itu meliputi, ya bisa ditulis, tusmilu masail al-asma wa sifat wa ghairu dhalik mimma qad marra dzikruhu. Yani akidah itu meliputi perkara-perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang telah lewat sebutkan yaitu apa? Pembahasan akidah itu yaitu nama dan sifat Allah. Ya bisa ditulis, yakni yang dipelajari diantaranya kalau kita nanti mempelajari akidah tauhidiyah ini, demikian juga akidah wasithiyah yang telah lewat itu, disebutkan di situ nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalilnya, dzikru umurul ghaib wal akhirah. Ini menyebutkan perkara-perkara ghaib dan perkara akhirat. Ini yang dipelajari di akidah. Wa ma yulhaq dzalik, yang berkaitan dengannya dari keadaan ahlul jannah dan ahlun nar, keadaan penghuni surga, penghuni neraka. Ini yang dibahas di akidah. Nama dan sifat Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perkara ghaib, perkara akhirat, perkara surga, neraka, dzikrul qadar, pembahasan tentang takdir, ya. Dzikru sahabah wa ma yajibu alaina fihim, penyebutan para sahabat. Juga kalau dalam akidah tauhidiyah ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, karomah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang wajib untuk kita menghormati para sahabat? Demikian juga di situ al asyarum basyarina bil jannah, 10 orang yang dikabari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghuni surga dari para sahabat. Demikian juga ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keturunannya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga permasalahan wala wal bara, cinta dan benci. Demikian juga permasalahan iman. Ini yang dipelajari di akidah. Adapun perkara tauhid, ya, masalah yang dipelajari di tauhid itu adalah permasalahan al-uluhiyah wal ibadah, berkaitan dengan uluhiyah dan ibadah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang tawakal pada Allah, berdoa, berharap, benci pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk kesyirikan, bagaimana, apa macam-macamnya, syirik akbar, syirik besar, syirik kecil dan sebagainya, itu dipelajari di ilmu tauhid. Nah, dari sini sedikit banyak kita memahami ya perbedaan antara akidah dan tauhid. Tauhid tadi berkaitan dengan uluhiyah dan ibadah. Kemudian juga yang lebih lagi menunjukkan perbedaan bahwa akidah itu ya tawasafi fihi bi dzikril syubhat. Akidah itu apalagi kalau kita mempelajari akidah tauhiyah, sebutkan apalagi kalau menyebutkan syarahnya, penjelasannya. Ya ini penyebutan di situ syubhat, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, pemikiran-pemikiran sesat, apa saja yang ada, kemudian dibantah. Itu. Ini lebih berkaitan dengan masalah itu. Akidah disebutkan di situ syubhat-syubhat, kerancuan dalam masalah pemikiran-pemikiran masalah takdir. Demikian juga permasalahan keimanan, ya, dosa besar, bagaimana kedudukannya. Demikian juga menghadapi para sahabat bagaimana. Di antara mereka ada yang mengkafirkan, ada juga yang kemudian mencintai dengan berlebihan. Demikian juga di akidah itu disebutkan munakasyah adiyanat wal firaq. Ini perdebatan tentang masalah agama-agama yang ada, kelompok-kelompok yang ada disebutkan di situ. Ada Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, demikian. Jadi demikian perbedaan di antaranya. Juga disebutkan tentang iman kepada Allah, malaikat, wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi, itu dibahas di akidah. Karena itu adalah dibahas secara mutabaqah. Ini memang berkaitan dengan masalah itu. Adapun di dalam tauhid, pembahasan rukun iman ini tadi yang enam itu adalah konsekuensinya. Ini konsekuensi dari rukun iman adalah ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh melakukan kesyirikan dan sebagainya. Jadi demikian perbedaan antara akidah dan tauhid. Ini pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang definisi akidah, demikian juga perbedaan antara akidah dan tauhid. Kemudian kita akan membaca langsung insyaallah apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Dan tadi sudah kita sebutkan akidah beliau yang lurus, walaupun ada di situ kesalahan beliau dan dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga tentang biografi beliau. Kita akan sebutkan sekarang apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asdi Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Beliau menyebutkan di awal akidah ini, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, yakni dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi pembahasan seperti ini sering kita sebutkan dan telah lewat. Wa bihi nasta'in, dan dengan Allah Subhanahu wa taala kami meminta pertolongan. Di sebagian buku tidak disebutkan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb-nya al-alamin, semesta alam. Di sebagian buku tidak disebutkan ya lafaz ini. Qala Imam At-Tahawi rahimahullah taala, berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, jadi kita sudah sebutkan tadi nisbahnya bukan ke suatu daerah namanya Toha, tidak. Dan salah yang mengatakan itu adalah nisbah pada Toha. Yang benar adalah sebagaimana Imam Suyuti, dan beliau adalah dari Mesir. Yakni Tuhtut. Asalnya dari Tuhtut, tapi beliau tidak suka Imam At-Tahawi untuk dijuluki Tuhtuti. Walaupun asalnya beliau dari Tuhtut, sehingga nisbahnya adalah Tahawi. Berkata Imam At-Tahawi Abu Ja'far Ahmad rahimahullah taala, beliau memberikan pembukaan yang bagus sekali. Bahkan hendaknya kita semua mau menghafal matan akidah tauhiyah ini. Masya Allah, beliau menyusun kalimat dengan kalimat yang bagus, ucapan-ucapan yang mudah untuk dihafal. Masya Allah. Beliau mengatakan di sini dengan ucapan yang tegas, hadza dzikru bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lihat, beliau mengatakan dengan tegas, hadza ini dzikr, penyebutan, bayan, penjelasan akidah. Akidah telah lewat definisinya. Ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Adapun akidah telah lewat. Ya, definisinya ini adalah penyebutan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita akan sebutkan sekarang ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sendiri artinya pemilik. As-sunnah, maka disebutkan oleh para ulama definisi mereka. Dan lawannya itu adalah bid'ah. Ya, lawannya adalah al-bid'ah. Disebutkan oleh mereka, di antaranya oleh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala di Jami' Ulum wal Hikam, ketika beliau menyebutkan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan usikum bitaqwallah bitaqwallah sami wa ta'ah wa intamar alaikum abdun Bainu ma'isminkum fasayahtilafan kathira fa'aliku bin sunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Maka beliau menyebutkan sunnah itu adalah, ya, sunnah. Beliau menyebutkan wa sunnah ya atau riku al-maslukah. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Sunnah itu adalah atau riku al-maslukah. Wa yusmilu dhalika atamasuk bima kana alihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Maka masuk di dalamnya berpegang dengan apa yang ada padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Jadi sunnah itu adalah jalan yang ditempuh yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga khulafa ar-rasyidin. Minal i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, wal a'mal, amalan-amalan, wal aqwal dan ucapan-ucapan. Wa hadhihi ya as-sunnah al-kamalah. Ini adalah sunnah yang sempurna. Ini. Jadi sunnah adalah itu. Sunnah berarti apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian juga, ya, disebutkan di Aqidah Wasithiyah, ya, secara Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Khalil Harras rahimahullah ta'ala, bukan di halaman 51, definisi sunnah, ya, demikian juga definisi al-jamaah. Beliau menyebutkan as-sunnah di halaman 51, sunnah itu adalah at-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu qabla dhuhuril bid'ah wal maqalat. Ini lebih luas insyaallah. Yaitu tariqah, jalan yang ada padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan hanya khulafa ar-rasyidin. Sebelum tampak kebid'ahan wal maqalat dan ucapan-ucapan. Itu. Ini sunnah. Berarti ahlu sunnah yakni pemilik jalannya yang ada padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebelum tampak kebid'ahan dan ucapan-ucapan yang sesat. Wal jamaah, jamaah apa jamaah? Bil asal al-qaum al-mujtami'un. Asalnya jamaah itu adalah kaum yang berkumpul. Wal muradu bihim, dan maksudnya jamaah di sini adalah guna di sini salafu hadil ummah minas sahabah wat tabi'in alladzina istama'u alal haq as-sharih min kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jamaah itu apa jamaah? Jamaah itu adalah salaf hadil ummah. Pendahulu umat ini. Jamaah itu adalah pendahulu umat ini dari para sahabat dan para tabi'in yang berpegang dengan kebenaran yang jelas dari kitabullah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat sebelum tampak bid'ah dan ucapan-ucapan sesat, dan mereka itu berjamaah. Ya. Yang ada padanya pendahulu umat ini dari para sahabat dan tabi'in yang berkumpul di atas kebenaran yang jelas di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Demikian. Kemudian mereka juga menyebutkan, ya, definisi tentang yakni bid'ah. disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di kitab Al-I'tisam, kitab yang terkenal, kitab Al-I'tisam. Bukunya Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Ulama-ulama Maghrib ya, disebutkan dari Spanyol, Andalus, Masya Allah, dulu banyak di situ ulama. Sekarang semuanya orang-orang kafir kebanyakan, ya kan demikian. Muncul di situ ulama-ulama yang mulia, Ibnu, ya disebutkan di situ Ibnu Hazm, demikian juga Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Qurtubi, rahmatullahi alaihim ajma'in, Masya Allah, ulama-ulama mulia. Beliau menyebutkan di bukunya Al-I'tisam, jilid yang pertama halaman 47. Ini definisi bid'ah yang terkenal, juga dipakai oleh orang-orang sufi itu. Ulama besar, mereka juga mempelajari, mengetahui ini juga. Ya, di situ juga Buya Yahya itu mereka menyebutkan itu banyak menyebutkan musuh yang disunah oleh jamaah Nusantara. Menyebutkan dia, yakni menurut pengetahuan kita. Yakni disebutkan definisi bid'ah yang terkenal disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu apa? Tariqah fiddin mukhtara'ah tudohi asyariyah yuksadu bisuluk alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanah. Ini bid'ah. Bid'ah itu adalah tariqah fiddin mukhtara'ah, jalan di dalam agama yang dibuat-buat. Tudohi asyariyah, yang menyelisihi, yakni menyamai, yang menyamai syariat, ingin menandingi syariat. Yuksadu bisuluk alaiha, dimaksudkan menempuh jalan ini, al-mubalaghah, untuk berlebih-lebihan, fita'abud, di dalam beribadah lillah pada Allah Subhanahu. Itu. Ini pengertian bid'ah. Ini yang terkenal. Tariqah fiddin mukhtara'ah tudu syari'iyah. Yuksadu bisuluk alaiha al-mubalaghah fita'abud lillahi subhanahu. Ibnu Rajab juga mempunyai definisi juga, ya. Bila menyebutkan wal murad bil bid'ah ma ahdatsa mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaih. Apa yang dibuat-buat dari apa yang tidak ada asalnya di dalam syariat yang menunjukkan atasnya. Definisi yang ringkas beliau menyebutkan. Ini bid'ah. Jadi kita kembali lagi, di situ disebutkan oleh Imam Thahawi, hadza dzikr bayan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya demikian. Sudah jelas bagi kita sekarang pengertian akidah, demikian juga apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan di sini, ala madhab fuqaha'il millah, di atas madhab pendapatnya fuqaha'il millah. Ini para ulama ahli fikih al-millah di dalam agama. Sebutkan di ta'liq ya dari matan ini. Ini ucapan fuqaha ilmillah, sebutkan oleh Syekh Abu Amr hafizullah taala, beliau mengatakan laisa hada mahsuran fi haula, tidaklah ini terbatasi dengan mereka saja. Ya, yaitu ulama-ulama Hanafiyah saja, bukan. Ya. Bal baqiyatul a'imati, bahkan yang lain dari imam-imam kayak Ahmad, seperti Imam Ahmad wa Syafi'i, Imam Syafi'i Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdillah, demikian juga Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Malik Abu Abdillah Malik bin Anas rahmatullahi alaihim, afqahu min haula, lebih faqih dari mereka tadi, dari ulama-ulama Hanafiyah yang disebutkan ini. Ya. Wa alam, lebih mengetahui bil akidah minhum, dari akidah, dalam permasalahan akidah dari mereka tadi, nanti akan disebutkan. Lebih alam dari Abu Hanifah, demikian juga dua sahabatnya nanti disebutkan oleh Imam Thahawi. Ya, jadi ini sebagai perwakilan, ya, bisa dikatakan ulama-ulama yang lain lebih mengetahui, lebih faqih dari ulama-ulama yakni seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Wahum ala hadil akidah, mereka di atas akidah, nanti akan disebutkan dalam akidah tahawiyah ini. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Illa fi ba'din mawatin, kecuali di sebagian tempat-tempat, ya, yang nanti akan dikritik. Yani apa yang disebutkan oleh Imam Thahawi ini secara umum itulah akidah Imam Ahmad, demikian juga Imam Syafi'i, Imam Malik, dan ulama-ulama yang lain. Kecuali situ ada yang dikritik dari sebagian ucapan Imam Thahawi rahmatullahi alaihim. Kemudian disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizhahullah taala, ya, ucapan Syekh Fauzan di sini disebutkan ketika beliau memberikan penjelasan terhadap akidah tauhid ini, wa min jumlatis salafus shalih alladziina kaanu 'alal i'tiqad ats-tsabit. Ini ucapan Syekh Fauzan di sini disebutkan. Wa min jumlatis salafus shalih, dan di antara sekumpulan salafus shalih alladziina kaanu 'alal i'tiqad ats-tsabit, yang mereka di atas keyakinan yang mantap, yang tetap an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in, dan para sahabatnya, demikian juga para tabi'in, min jumlatihim al-imam al-arba'ah, di antara mereka adalah imam-imam yang empat. Semua itu adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak merasa ragu-ragu, ya, demikian. Walaupun sebagian mengatakan sekarang ini yang menguasai itu adalah pemikiran Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari, ya, kita mengatakan beliau sudah bertobat dari pemikirannya kepada pendapatnya Imam Ahmad, sebagaimana dalam buku Ad-Diyanah. Ya, disebutkan di situ oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi semua ini, ya, ulama-ulama ini, imam-imam, al-imam Abu Hanifah, wal-imam Malik, wal-imam Syafi'i, wal-imam Ahmad, wagirihim. Jadi mereka ini semua, ya, di atas akidah yang ada padanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, demikian juga para tabi'in. Jadi demikian. Jadi disebutkan di sini, hadza dzikr bayan akidah al-sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqahil millah, di atas madhabnya para ulama ahli fikih di agama kita ini. Kemudian beliau mengatakan, yaitu siapa? Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, beliau menyebutkan pertama adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Kemudian dua pendukungnya, ya, ulama-ulama yang besar dari madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau kita ketahui di ulama-ulama besar madhab Imam Ahmad, ya, banyak sekali di situ. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi, demikian juga Ibnul Qayyim, Ibn Taymiyah, ya, adalah banyak pendapat-pendapat Imam Ahmad didukung di situ. Dan bagaimana memuji Ibnul Qayyim di Ilamul Waqi'in, pendapat Imam Ahmad, memuji Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Demikian juga kalau di dalam madhab Syafi'i, ya, yang banyak mendukung pendapat Imam Syafi'i, di situ ulama-ulama besar, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Asy-Syirazi, demikian juga sebelumnya Imam Baihaqi, ya, ulama-ulama mulia itu. Kemudian juga kalau dalam madhab Imam Malik, banyak mendukung pendapat Imam Malik bin Anas, Abu Abdillah, di situ ada Ibn Abdul Bar An-Numari. Demikian juga ulama-ulama yang lain di buku-bukunya seperti Al-Istizkar, demikian juga yang lainnya. Jadi beliau mengatakan di sini, di atas madhabnya Fuqail Millah Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi dan dua murid-muridnya yang besar. Disebutkan di terjemah Abu Hanifah, ya, ini Abu Hanifah adalah seorang tabi. Ya, Abu Hanifah itu beliau seorang tabi dan termasuk madhab yang pertama. Lahir tahun 80, meninggal tahun 1408 Hijriah. Dilahirkan di Kufah, meninggal di Baghdad. Sama, semua adalah kota yang ada di Irak. Bahkan disebutkan Ra'a Anasan, beliau melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Adapun yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad, ya. Ini semua adalah asbabul tabi'in, disebutkan seperti itu. Dan mereka lebih tahu dalam masalah hadis dari Abu Hanifah rahmatullah alaihi majma'in. Kemudian disebutkan tentang masalah madhab sendiri, ya, tidak boleh kita untuk ta'asub fanatik terhadap madhab tertentu. Dan mereka, para ulama-ulama yang empat ini tadi, mereka semua mengatakan secara mana adalah idza sahal hadis wa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih itu adalah pendapatku. Disebutkan oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz waktu itu disebutkan tentang madhab ini yang empat, hum mustahidun, ya, madhab ini imam-imam yang empat tadi, hum mustahidun, mereka adalah para ulama ahli istihad. La yujib ayat ba'da iman, tidak wajib untuk mengikuti selama-lamanya, terus menerus mengikuti, ya, kula madhab bi'ainihi, setiap madhab tertentu, tidak wajib untuk kemudian menaati madhab tertentu. Dan mereka ini disebutkan yukhti' wa yusib, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, demikian. Jadi tidak boleh untuk kemudian seorang itu ta'assub, fanatik terhadap salah satu madhab. Dan mereka semua ulama yang empat ini, ya, mengatakan secara makna apabila di situ ada hadis yang sahih itu adalah pendapatku. Ini demikian. Kemudian disebutkan, ya, hadza dzikr bayan aqidah ahli sunnah wal jamaah ala madhhab Fuqahil Millah Abi Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, ini kalau kita sering mendengar Abu Yusuf, inilah, ya, di dalam madhab Hanafi sering disebut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini. Adapun di sebagian nuskhah disebutkan Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, sebagian nuskhah, sebagian buku dikatakan Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian disebutkan setelah itu oleh Imam At-Tahawi di awal buku ini beliau mengatakan wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin, dan apa yang mereka berakidah dari usuliddin, pokok-pokok agama, wa yadinuna bihi, dan beragama dengannya rabbal alamin, Rabbnya semesta alam. Dan alam sendiri bukan dalam usul salasah itu adalah wa kullu ma siwallah fa huwa alam wa anna wahidun min dzalika alam. Setiap yang selain Allah itu adalah alam. Alam itu, ya, alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini dan aku ini termasuk salah satu dari alam semesta. Ini jadi Rabbnya alam semesta. Dan maksud dari usuluddin, ya, usuluddin, kita sering mendengar kalimat usuluddin. Maksudnya di sini adalah muradu anha ahamu ma yajib, yakni akidah wa tauhid. Usuluddin di sini, yakni pokok-pokok agama, maksudnya di sini adalah yang paling penting, sesuatu yang paling penting, maksudnya seperti itu, yaitu dari akidah dan tauhid. Jadi apa yang mereka berakidah dalam usuluddin, maksudnya adalah perkara-perkara yang penting dari akidah dan tauhid itu. Maksudnya itu. Adapun pembagian agama menjadi usul dan furu', ini yang pokok, ini yang cabang, maka pembagiannya adalah pembagian yang bid'ah. Disebutkan di situ. Di antaranya disebutkan di Qaul Mufid, ya, oleh Syekh Utsaimin, juga sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tentang pembagian agama itu menjadi usul, ya, pokok dan furu', itu adalah bid'ah. Tapi dimaksud usul din di sini adalah perkara-perkara yang penting dari akidah dan tauhid. Sebagian mengatakan bahwa furu' itu sholat umpamanya. Sebagian Syekh Utsaimin bahkan sholat itu adalah termasuk dari rukun Islam, suatu yang pokok. Ya, oleh karena itu pembagian usul demikian juga furu', sebenarnya itu adalah pembagian yang bid'ah. Bisa dilihat di situ di buku tadi yang kita sebutkan. Kemudian definisi ad-din sebutkan di Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, ini di halaman yang ke-41. Ad-din, yakni kalau kita ketahui ad-din itu artinya agama, kan demikian. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Muhammad Halil Haros, wad-din ya'ti li'iddah ma'an. Ad-din, ya, usuluddin, ad-din sendiri itu ada beberapa makna. Minha al-jaza, di antaranya pembalasan. Seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Maliki yaumiddin, Malik penguasa yaumiddin, hari ad-din, pembalasan. di Malik Yaumiddin, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya, penguasa hari pembalasan. Demikian juga mereka mengatakan, sebagian mengatakan itu adalah hadis tapi dhaif. Tapi Syaikhul Utsaimin mengatakan maknanya adalah benar. Kama yadinul fata yudan, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalas. Maknanya benar. Ya. Ya ini demikian. Ya ini balasan, maknanya adalah balasan. Mana yang lain? Ad-din itu adalah al-khudu wal-inqiyad, tunduk dan taat. Demikian. Dan Allahu bikada, yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Ini. Kemudian disebutkan oleh Muhammad Alim Haros, makna ad-din di situ wal murad bihi bid-din huna, maksud din agama di sini maksudnya adalah jami' ma arsalallahu bihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ahkam wa syara'i'. I'tiqadiyah kanat am qawliyah am fi'liyah. Jadi ad-din atau yang kita kenal agama itu adalah sekumpulan apa yang Allah utus dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama itu adalah segala sesuatu yang Allah utus atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah agama. Minal ahkam, dari hukum-hukum wa syara'i dan syariat-syariat. I'tiqadiyah kanat, baik itu keyakinan am qawliyah ataupun ucapan, am fi'liyah ataupun perbuatan. Itu artinya ad-din atau agama. Agama itu adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik hukum ataupun syariat. Itu maksudnya agama. Ini demikian sebutkan. Jadi wa ma yataqiduna min usuliddin wa yadinuna, dan yang beragama dengannya Rabbul Alamin. Masyaallah. Penyebutan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian kita berkeyakinan padanya di dalam perkara-perkara yang penting ini tadi, tauhid dan akidah, yang kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah innallaha wahidun la syarikalah wala syai'a mislah wala syai'a yujizuhu wala ilaha ghairuh. Setelah itu kalimat-kalimat yang bagus yang beliau sebutkan di dalam akidah ini. Insyaallah kita yakni sampai di sini dulu, kita teruskan buku berikutnya.